الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, تمسي dalam pembahasan tentang Kitabul Janaiz dari Kitab Dhul Bahiyyah للإمام Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, dan masail yang telah kita pelajari yang diantaranya sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, wa tawjihuhu wa taghmiduhu idha mata, tawjihuhu ini menghadapkan ke arah kiblat ketika meninggal, menghadapkan ke arah kiblat yang rajih sebagaimana yang telah kita lalui, bahwa menghadapkan ke arah kiblat itu tidak disyariatkan sama sekali. Bahkan al-Allamah Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi mengatakan dalam kitabnya Fi Ahkamil Janaiz, beliau mengatakan bahwa qiraatul suratul yasin, membaca surat yasin kepada mayit, wa tawjihuhu dan menghadapkan ke arah kiblat, falam yasih fihi hadis, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sedangkan hadis kiblatukum ahya'an wa amwata, bahwa Ka'bah adalah merupakan kiblat kalian ahya'an wa amwata, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dikatakan oleh para ulama bahwa ahya'an ay fi shalah, wa amwata ketika dikubur baru dihadapkan ke arah kiblat. Bahkan para ulama mengatakan bahwa hadis ini laisa bisharih, bahwa seseorang ketika sudah meninggal itu harus disyariatkan untuk menghadapkan ke arah kiblat. Nah, kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala mengatakan wa taghmiduhu. Taghmiduhu yaitu memejamkan mata al-mayyit. Dan ini disyariatkan, disunnahkan. Nah, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memejamkan mata Abu Salamah ketika meninggal. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innar ruh idza kubida taba'ahu al-basar. Apabila ruh itu dicabut, ittaba'ahu al-basar, maka mata melihat ke arah mana ruh tadi diangkat. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memejamkan mata Abu Salamah, menjamkan mata Abu Salamah. Dan hikmah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, agar senantiasa tidak orang yang melihatnya terlihat pemandangan yang tidak enak untuk dilihat. Orang yang sudah meninggal matanya masih terbuka, sehingga dipejamkan matanya. Nah, dan juga para ulama mengatakan juga disunahkan untuk mengikat di antara lehyanya dengan kain agar tidak terbuka mulutnya. Karena apabila dibiarkan akan kaku. Mayit apabila dibiarkan terlalu lama akan kaku. Kakinya, tangannya dinilap begini, dibiarkan begitu saja akan kaku dia, sehingga susah untuk dimandikan. Kakinya juga sama. Baik. Kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi mengatakan wa qiraatul yasin alaihi, telah kita lewati juga bahwa membaca surat yasin tidak disyariatkan, karena hadis yang berkaitan tentang iqra'u ala mautakum yasin, hadisnya lemah. Hadis Ma'akil ibnu Yasar, iqra'u ala mautakum yasin, hadis sanadnya lemah, la yasbut, da'if. Bahkan juga dikatakan oleh Imam Syaukani juga tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan, bahkan menyebutnya dari bagian-bagian kebidaahan. Nah, baca surat Yasin. Dan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi juga menyebutkan wal mubadarah bitajhizihi, untuk mempercepat proses dimandikan, dikafani, dan juga dikuburkan, dipercepat agar senantiasa mayat tadi jangan dilama-lama, takutkan berubah. Dan Nabi sallallahu wasallam mengatakan asri'u bil janazah, cepatkanlah oleh kalian proses pemakaman jenazah. Kalau meninggal pagi, siang dikubur. Atau siang meninggal, sore langsung dikubur. Jangan menunggu besok-besok, karena ditakutkan akan berubah. Wa qala Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa qadau li dainihi. Dan juga seorang senantiasa aqaribnya, kerabat-kerabatnya, untuk menyelesaikan hutang piutangnya. Nabi SAW mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, jiwa seseorang itu bergantung kepada hutangnya. Maka Nabi SAW pernah tidak mau menyolatkan orang yang mempunyai hutang. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya sallu ala sahibikum, sehingga masalah hutang seperti ini harus diselesaikan. Jangan membagi-bagikan harta warisannya sebelum hutang piutangnya diselesaikan. Sebelum hutang piutangnya diselesaikan. Wa tazziyatuhu, menutupi dengan kain. Sebagaimana Nabi alaihi wasallam ketika meninggal ditutup dengan kain, dengan burdah biburudin dari kapas yang lembut dari negeri Yaman, sehingga orang ketika meninggal yakin bahwa dia sudah meninggal, dipejamkan matanya. Kalau ini masih terbuka mulutnya, ditutup. Masih terbuka lagi, ditutup, diikat, ditutup seluruh tubuhnya dengan kain. Seluruh tubuhnya dengan kain. Dan juga dibuka pakaiannya. Jangan menunggu nanti-nanti. Karena dikatakan oleh Al-Alama Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi, apabila seorang mayit masih memakai bajunya dalam waktu yang cukup lama, itu merasa akan cepat membusuk. Akan cepat membusuk, sehingga cepat-cepat untuk dibuka. Nah, dan juga yang perlu kita dihindari sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ketika mayit meninggal itu jangan diletakkan di lantai. Jangan diletakkan di lantai. Bahkan dikatakan oleh para ulama, apabila diletakkan di lantai akan cepat bau. Letakkan di meja yang panjang. Jika baru meninggal, letakkan di meja yang panjang. Mengkafaninya juga langsung di meja tadi. Nah, habis mandi dikafanin dan simpan di meja yang panjang. Jangan diletakkan di lantai. Jangan diletakkan di lantai. Kadang orang-orang ketika meletakkannya disimpan mangkok-mangkok yang berisi air itu untuk agar tidak disemuti semut. Kan mangkuk di meja dikasih mangkuk, meja dikasih mangkuk, kasih air, itu agar tidak disemuti semut, nanti naik ke ini menyemuti mayitnya tadi. Nah, atau binatang-binatang yang lain, kecoa, cicak, atau lain sebagainya. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa yajuzu taqbiluhu. Nah, perbolehkan seseorang untuk mencium mayit tadi. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mencium Nabi alaihi salatu wasallam ba'da mautihi. Dan Imam Syaukani rahmatullahi taala, Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi, dalam Syarh Muhaddab Imam Nawawi mengatakan ini dalil diperbolehkan ahlul mayit, kerabat-kerabatnya, untuk mencium mayit tadi. Mencium mayit tadi sebagaimana di dalam hadis bahwa Abu Bakar As-Siddiq mencium Nabi alaihi salatu wassalam. Kita teruskan kembali. Qala rahimahullahu ta'ala, wa 'alal marid ay yuhsina adh-dhann bi rabbih wa yatuba ilayhi wa yatakhallasa min kulli ma 'alayhi. Wal marid, dan wajib bagi orang yang marid, ay yuhsina adh-dhann bi rabbih, untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatuba ilaih, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatakhallas min kulli ma 'alaih, yatakhallas, segera untuk menyelesaikan segala kewajiban-kewajibannya, menghilangkan kemaksiatan-kemaksiatannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Nah, dalam bab ini Al-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, beliau mengatakan bahwa alal marid, untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang ditimpa penyakit, jangan dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak sayang lagi kepada saya atau lain sebagainya lah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghapus dosanya. Karena Nabi SAW mengatakan, inna Allah idha ahabba liqaumin ibdalahum. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai hambanya, kaumnya, ibtalahum, Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya. Sehingga seseorang ketika ditimpa penyakit, apabila dia sabar dengan penyakit dia timpa, maka balasannya surga. Sebagaimana Nabi SAW ketika datang seorang perempuan hitam mempunyai penyakit ayam, mengatakannya, Rasulullah, Allah, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembuhkanku. Kemudian Rasulullah mengatakan, in syi'ti in sabarti walaki jannah. Wa in syi'ti, apabila engkau sabar, walaki jannah. Wa in syi'ti, dan terserah engkau, ad'ullaha an yashfiyaki. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembuhkan penyakitmu. Kemudian perempuan tadi mengatakan, sabartu, aku akan sabar. Sehingga orang-orang yang sabar, orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala untuk orang-orang yang sabar, pahala yang bighairi hisab, tidak ada hitungannya. Ini pahala yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang sakit, dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menegur saya dengan penyakit ini, agar senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan orang-orang ketika dia dalam keadaan suka, dalam keadaan gembira, lupa segalanya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada hambanya. Akan tapi ketika timpa musibah, nangis. Nangis. Kemudian kadang menyesal lain sebagainya. Akan tapi seseorang dari sifat-sifat mukmin, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, idza asabathu sarra syakara fakana khairullah. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, syakara, bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Idza asabathu dharra sabara. Apabila ditimpa dhar, kemadaratan, sabara, dia sabar. Fakana khairullah, maka itu lebih baik baginya. Sehingga orang-orang yang ditimpa penyakit, apabila dia sabar, fakana khairullah, maka itu lebih baik baginya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dihapus dosanya. Nabi alaihissalatu wasallam ketika menjenguk orang yang sakit, dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wasallam, la ba'sa tuhur, insyaAllah. Tidak mengapa tuhur, suci, insyaAllah. Ya, ini dosa-dosanya akan disucikan, dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, وَأَنْ يُحْسِنَ الظَّنْ بِرَبِّهِ وَيَتُوبَ إِلَيْهِ, dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَتَخَلَّصَ مِنْ كُلِّ مَا عَلَيْهِ, dan senantiasa menyelesaikan semuanya. Kemaksiatan-kemaksiatannya ditinggalkan oleh dia. Sebagaimana Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi, syarat taubat itu seseorang senantiasa tidak melakukan kemaksiatannya, tidak mengulang kembali. Kemudian syarat yang berikutnya, sebutan jariyat salihin, dia menyesali atas apa yang dia lakukan dan bertekad tidak akan mengulanginya kembali. Nah, apabila ada kesalahan dengan Bani Adam, maka diselesaikan. Taubat, padahal sebelumnya dia mencuri, maka kembalikan barangnya. Kembalikan barangnya. Taubat, syarat taubat yang diterima, yaitu dia betul-betul menyesal. Apabila ada kaitannya dengan Bani Adam, diselesaikan. Selesaikan, minta maaf. Dulu saya pernah berbuat namimah kepada engkau. Dulu saya pernah mencuri ini, mencuri itu, berbuat zalim dan sebagainya. Diminta dihalalkan, hutangnya dibayar, minta dimaafkan, takhalas dari kemaksiatan-kemaksiatan, menyelesaikan kemaksiatan-kemaksiatannya, tidak mengulanginya kembali. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pintu taubat itu akan terbuka lebar, malam yughargir. Yughargir yaitu nafas apabila sudah sampai di tenggorokan, ditutup pintu taubat. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, innallaha yaqbalu taubatul abdi malam yughargir. Allah akan menerima taubat seseorang malam yughargir, selama nafas belum, kalau sudah dicabut, sudah hilang pintu taubat. Selagi dia masih bisa bernafas, bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin bertaubat, maka bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa, ketika dia meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuninya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Katakanlah kepada orang-orang yang melebihi batas, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ, kepada diri-dirinya, لَا تَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, janganlah merasa putus asa dari Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dzunuba jami'an, dosa kalian semuanya. Sehingga seseorang ketika dia senantiasa bertaubat, taubatlah dari sedini mungkin. Jangan bertaubat nanti dan nanti. Nantilah ibadahnya, taubatnya. Kalau umur berumur 60 tahun. Kadang orang-orang beranggapan seperti itu. Masa muda dihabiskan dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dilakukan dengan kemungkaran-kemungkaran, taubatnya nanti. Umur 60, tahun-tahun yang tua sakit baru taubat. Padahal dia tidak tahu umur itu kapan saja, di mana saja akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ketika dia pulang di rumahnya, tertabrak di jalanan, ataupun malaikat maut mencabut nyawanya ketika tertidur, lain sebagainya. Sehingga taubat itu jangan nanti dan nanti, sedini mungkin. Seseorang ketika melakukan kesalahan, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dengan ini seseorang ketika menjenguk orang yang sakit, dihibur orang yang sakit tadi. Jangan ditakut-takuti, dihibur. Ya, banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri uji. Semakin besar ujian, maka semakin banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, menghiburnya dengan pahala-pahala janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa bersabar ketika ditimpa penyakitnya. Taib. Taib, dengan ini kita sudah selesai pada fasal yang pertama, Ahkamul Muhtadar. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita masuk ke fasal tsani, fasal yang kedua, yaitu tentang memandikan mayit dan hukum-hukumnya, tata cara memandikan mayit dari awal sampai akhir. Di sini cukup panjang. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.